Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhawati rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita manfaatkan dengan melanjutkan pelajaran Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita mulai memasuki pasal yang kedua, yaitu al-asbab al-mu'inah ala talabil ilm, sebab-sebab yang membantu dalam proses talabul ilm, dalam proses menuntut ilmu agama. Telah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin yang pertama, yaitu merupakan sebab, bahkan sebab terbesar seseorang itu dipermudah jalannya ketika mempelajari ilmu agama. Banyak wasiat terkait takwa tentunya. Allah sebutkan dalam ayatnya beberapa kali, begitu pula nabinya alaihi salatu wassalam juga demikian. Dan telah dinukil dalam beberapa wasiat sahabat, ada yang kepada anaknya, begitu pula ada yang berwasiat kepada orang lain. Nah, dengan takwa sampai pada wasiatnya Ali bin Abi Thalib kepada seseorang, usika bi taqwallahi azza wa jal alladhi la buddalaka min liqa'ih wala muntahalaka dunah wa huwa yamliku ad-dunya wal akhirah, kata Ali bin Abi Thalib. Berikutnya qala wa kataba ahadu salihin ila akhin lahu fillah, ada salah seorang dari deretan orang-orang saleh yang menulis surat wasiat, nasihat, pesan kepada dia punya saudara fillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bahasanya akhi fillah, saudaraku di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tulis surat kepada saudaranya yang sejalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata dia? Amma ba'd, adapun setelah itu. Amma ba'd ini sering digunakan setelah muqaddimah memasuki kepada inti yang mau disampaikan, perpindahan dari muqaddimah kepada inti yang ingin disampaikan. Apa kata dia? Usika bi taqwallah alladhi huwa najiyuka fi sariratika, alladhi huwa najiyuka fi sariratika wa raqibuka fi alaniyatika, wa raqibuka fi alaniyatika faj'alillaha min balik ala kulli halin fi laylika wa naharika. Kata dia, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bernasihat kepadamu, aku pesan kepadamu untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa najiyyuka fi sariratika. Di mana Allah adalah zat yang menjadi tempat munajatmu pada perkara-perkara rahasiamu. Kamu punya perkara rahasia, kamu enggak pengen orang tahu, kamu adukan kepada Allah sebagai tempat munajatmu. Naam. Allah Subhanahu wa taala najiyuka fi sariratika. Tempat engkau bermunajat, engkau meminta kepadanya dengan suara yang lirih pada sariratika, pada kesendirianmu, pada saat kamu dalam kondisi yang rahasia. Wa raqibuka fi alaniyatik. Allah pula merupakan zat yang mengawasimu di saat engkau bersama dengan yang lainnya, di saat engkau terang-terangan, di saat engkau terbuka. Bertakwalah kepada Allah, Allah merupakan tempat munajatmu saat engkau bersendiri, saat engkau dalam kondisi rahasia. Dan dia pula yang mengawasimu di saat engkau di hadapan yang lainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala terus yang menjadi pengawasmu, yang menjadi temanmu. Apa yang kita ucapkan ketika doa safar? Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkau lah sahib dalam kondisi safar, yang menemani, yang membantu, yang menolong, yang melindungi. Tidak ada yang kemudian bisa menjamin keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antas sahibu fis safar. Engkau lah ya Allah sahib dalam safar. Wa raqibuka fi alaniyatik. Allah merupakan pelindung, Allah merupakan zat yang mengawasimu dalam keadaan engkau di hadapan yang lainnya, di hadapan orang lain. Faj'alillaha min balika ala kulli halin fi lailika wa naharik. Maka jadikan Allah dalam benakmu terus terpatri, ingat sama Allah selalu dalam benak kita. Ala kulli hal, pada setiap kondisi. Fi lailika wa naharik, malammu, siangmu, seluruh hari-harimu, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak henti-hentinya kita diajarkan zikir ini, zikir ini, doa ini, doa itu, ibadah ini, ibadah itu. Supaya kita selalu dalam kondisi ingat sama Allah. Terus kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, setelah salat diajari zikir, salat setelah itu kemudian jadi zikir-zikir yang lainnya. Mau tidur, mau buang hajat, itu kan hal-hal yang kita lakukan keseharian kita, aktivitas. Tapi di dalamnya memiliki ajaran-ajaran, memiliki sunnah-sunnah, memiliki bacaan-bacaan, zikir-zikir yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau tidur, ingat Allah. Mau masuk hammam, ingat Allah. mau begini, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu sore, ingat Allah. Masuk waktu pagi, ingat Allah. Nah, mau bepergian, ingat Allah. Nah, jangan sampai lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa khafillah biqadri qurbihi minka wa qudratihi alaika. Takutlah engkau kepada Allah sesuai kedekatannya kepadamu. Wa qudratihi alaik, dan kekuasaan Allah atas dirimu. Nah, kamu harus tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dirimu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadamu. Nah, kemampuan Allah di atas kita para makhluknya. Nah, yang tidak bisa berbuat apapun ketika Allah sudah bertindak. Maka takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam annaka bi'ainih. Ketahuilah sesungguhnya engkau bi'ainih, dalam pengawasan Allah. Sesungguhnya kamu berada di dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah berbicara tentang nabinya alaihi salatu wassalam. Dialah zat yang melihatmu ketika engkau qiyamul lail, tengah malam. Wa taqallubaka fis sajidin, dan begitu pula berbolak-baliknya kamu di dalam orang-orang yang sujud. Naam. La takhruju min sultanihi ila sultani ghairihi. Kamu enggak akan keluar dari kekuasaannya Allah menuju kekuasaan orang lain. Kamu enggak akan keluar dari kendalinya Allah menuju kendalinya orang lain. Kamu akan selalu dalam kendali Allah subhanahu wa ta'ala, selalu demikian. Naam. Wala min mulkihi ila mulki ghairihi. Tidak akan kamu berpindah keluar dari kerajaannya Allah menuju kerajaannya orang lain. Enggak akan pernah demikian. Semuanya Allah yang punya, semuanya Allah yang merajai. Naam. Takluk di hadapan Allah seluruhnya. Falya'zum minhu hadzruka wallakthru wajluka wassalam. Maka hendaknya rasa waspadamu terhadap Allah itu besar. Harus memiliki rasa waspada, merasa hati-hati dari Allah, dari kemurkaan Allah berbesaran demikian. Wallakthru wajluka wassalam. Dan perbanyak rasa khawatirmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari salah seorang yang soleh kepada akhuh fillah, saudaranya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa makna taqwa? Qala rahimahullah, wa makna taqwa, telah kita tadi baca sekian riwayat, sekian pesan salaf kepada yang lainnya, kepada orang lain. terkait takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha segala-galanya, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang mengawasi kita, yang menjadi tempat bermunajat memintanya kita. Nah, yang terus mengawasi gerak-gerik kita. Maka hendaknya kita memiliki rasa khawatir yang besar, rasa khawatir yang banyak. Jangan sampai kita membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada diri kita. Wa ma'na taqwa, adapun makna taqwa, ay yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Ay yaj'al al-'abdu bainahu wa baina yakhafuhu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Yaitu seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang dia takuti, yang dia khawatirkan, wiqayah. Antara dua hal tadi dia batasi dengan wiqayah, tameng, pelindung. Taqihi minhu, yang akan melindungi dia dari perkara yang dia takutkan tadi. Awalnya enggak ada penghalang antara dia dengan hal yang dia takuti. Ketika dia bertakwa, dia letakkan penghalang yang melindungi dia dari perkara yang dia khawatirkan. Itu maknanya apa? Takwa. Wa taqwa al-'abdu rabbahu. Maka intinya takwa seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ay yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabi wa sukhtihi wiqayatan taqihi min dhalik. وكيف ذاك بفعل طاعته واجتناب نواهيه واجتناب معاصيه. Dia jadikan antara dirinya dengan apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan, min ghadabi, berupa kemarahan dari Allah, wa sukhti, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan antara dirinya dengan kemurkaan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala, wiqayah, pelindung, tameng. Taqihi min dzalik, yang akan melindungi dirinya dari kemarahan Allah tersebut. Bagaimana caranya menjadikan atau mengambil pelindung tadi? Bi fi'li awamirih, melakukan dengan cara melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak para ulama kemudian mendefinisikan takwa. Di antara mereka ada yang memaknakan takwa, di antaranya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa artinya adalah ayyuta'a wa la yu'sa. Allah itu ditaati bukan dimaksiati. Wa ayyuzkara fa la yunsa. Allah itu diingat bukan dilupakan. Wa ayyushkara fa la yukfar. Allah disyukuri bukan dikufuri. Nah, dengan itulah dia terlindungi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, jangan kufur. Taat kepada Allah, jangan bermaksiat. Dan selalu ingat Allah, jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fir rakhai wasyiddah, baik pada masa yang lapang, kita sudah sedang enak-enaknya, lapang-lapangnya, enggak ada masalah, atau ketika mendapatkan cobaan sedang sempit hidup kita. Terus ingat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullah wa'alam anna taqwa ahyanan taqtarin bil birri. Ketahuilah bahwasanya terkadang kata taqwa itu bersanding dengan kata albir. Kalau taqwa tadi sudah kita pelajari maknanya, kalau albir kebajikan, secara sekilas demikian artinya kebajikan. Fayuqal birrun wa taqwa, maka kemudian dikatakan bir wa taqwa, al bir wa taqwa begitu. Nah, terkadang disandingkan demikian, al bir wa taqwa, disebutkan dua-duanya dibarengkan begitu. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolonglah kalian dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Maka apa makna albir dan at-taqwa ketika dua-duanya ada? Nanti insyaallah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah akan jelaskan maknanya. Qala wa taratan tudzkaru wahdaha, terkadang pula disebutkan sendirian. Fa in qurinat bil birri sara al birru fi'l al awamir wat taqwa tarkan nawahi. Apabila kemudian takwa dibarengkan dengan albir, disebutkan albir wat taqwa, maka albir maknanya menjadi melaksanakan perintah. Kalau albir sama takwa dibarengkan, albir punya makna melakukan perintah. Wa ta'awanu 'alal bir, saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan, dalam melakukan perintah. Nah, dalam melakukan perintah. Wattaqwa, wattaqwa tarkan nawahi. Ketika itu takwa bermakna meninggalkan hal-hal yang terlarang. Maka maknanya apa? Tolong menolonglah kalian di atas albir, di atas melakukan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu jika kemudian dibarengkan. Berikutnya wa idza ufridat. Tadi kalau dibarengkan seperti itu maknanya. Wa idza ufridat, kalau kemudian disebutkan satu-satu. Sekarang berbicara masalah takwa saja misalkan. atau masalah bir saja. Sarat syamilatan ta'ummu fi'lal awamir wajtinaban nawahi. Kalau takwa disebutkan secara sendirian, maka maknanya mencakup fi'lal awamir, perbuatan melaksanakan perintah, watarkan nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan. Kalau dipisah demikian, takwa bermakna melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini banyak terjadi demikian. Nah, kaedah idza ijtama'a iftaraqa wa in iftaraqa ijtama'a. Jika keduanya digabungkan maka berpisah, ketika dipisahkan maka bergabung. Dua makna tadi, bergabung dua-duanya. Seperti Islam, iman, kalau terpisah maka maknanya mencakup semuanya. Mencakup semuanya, mencakup amal ibadah jawarih, ya, anggota badan, begitu pula masuk padanya keyakinan, iman, dan yang lain-lainnya. Mencakup seluruh Islam yang ada ini. Tapi kalau kemudian dipisah, maka Islam bermakna amalan-amalan jawarih, anggota badan. Sebagaimana Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu engkau bersyahadatain, dua kalimat syahadat. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau bersaum di bulan Ramadan, dan engkau berhaji jika engkau mampu. Ini semua apa? Amal jawarih, amal anggota badan. Kemudian Jibril tanya lagi, "Fa akhbirni 'anil iman." Apa jawabannya? Siapa yang hafal hadis Jibril? Hadis Jibril. "Qala fa akhbirni 'anil iman." Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fadhal. Ulang, "an tu'mina billahi ahsan khairihi wa syarrih." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Terkait amalan, terkait masalah hati, masalah keyakinan. Itu kalau dibarengkan demikian. Sama juga al-qadha wal qadar. Ya. Kalau dipisah lain artinya, ada masing-masing perbedaan. Kalau dipisah maka bersatu maknanya. Kalau dipisah bersatu, kalau disatukan berpisah. Nah. Itu masalah at-taqwa wal bir. Albir wa taqwa. Qala rahimahullah, "wa qad dhakara Allah fi kitabih annal jannata u'iddat lil muttaqin." Dan telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam kitabnya bahwa surga itu dipersiapkan bagi mereka yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi mereka yang bertakwa. Qala fa ahlu taqwa hum ahlul jannah. Maka ahlu taqwa, mereka lah ahlul jannah yang terus memperbaiki dirinya, yang terus menjaga dirinya dalam ketakwaan kepada Allah. Mereka lah orang-orang ahlul jannah, calon-calon penduduk surga. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah jadikan kita dan antum semua termasuk ahlul jannah, ahlul taqwa. Qala rahimahullah, maka jadilah kita, baik itu yang berbicara maupun yang mendengarkan, sebagai orang-orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fissirri wal alan, pada kondisi yang sendirian maupun kondisi yang beramai-ramai dengan yang lainnya. Walidhalika yajibu alal insan ayyat taqiyallah. Oleh karenanya wajib bagi orang itu untuk bertakwa kepada Allah. Surga yang luar biasa, mendapat keridhaan dari Allah, mendapatkan kecintaannya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, luar biasa. Enggak sebanding dengan apapun kenikmatan dunia. Enggak bisa dibandingkan. Sekarang kita bersabar, insyaallah biiznillah ta'ala akan mendapatkan kenikmatan yang abadi yang di luar nalar kita. Kenikmatan yang luar biasa, enggak pernah bisa dibayang-bayangkan. Antum bayangkan kenikmatan yang bagaimanapun luar biasanya, surga masih di atasnya. Surga enggak bisa dibayangkan dengan khayalan kita. Memang Allah kabarkan, ya, sungai dari susu, sungai dari madu. Kapan tuh bayangkan? Sudah pernah dilihat? Sungai, kalau di sini mungkin sungai airnya coklat, ya, putih dan segala macamnya. Itu sungai susu, sungai madu. Enggak bisa dibayangkan. Kita mau berkhayal bagaimanapun enggak akan bisa. Nah, kenikmatan penduduk surga yang paling rendah saja seperti raja dunia yang menguasai seluruh dunia ini bahkan sekian kali lipatnya. Yang paling rendahnya, yang paling tingginya bagaimana? Bisa antum bayangkan? Antum menguasai dunia, dapat kenikmatan seluruh dunia ini terus dikali lipatkan sampai sekian kali. Maka jangan kemudian merelakan kenikmatan yang sesaat untuk kenikmatan apa, jangan merelakan kenikmatan yang kekal untuk kenikmatan yang sebentar saja. Kita maunya enak, iya. Maunya melakukan ini, melakukan itu, bahkan na'udzubillah hal yang diharamkan. Jangan sampai demikian. Itu cuma sesaat, sabar sesaat untuk menanti kenikmatan yang abadi, kekal abadi, yang sangat besar kenikmatan tersebut. Wajib bagi seseorang untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal imtithalan li amrih, dalam rangka melaksanakan, menerapkan perintah Allah. Allah yang perintahkan kita bertakwa. Wa talaban li thawabi, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wan najati min iqabih, begitu pula mencari keselamatan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka sekian banyak Nabi alaihi salatu wassalam, sekian banyak Allah sebutkan amalan dengan ganjarannya. Barang siapa yang begini maka begini, barang siapa yang begitu maka begitu. Untuk apa? Menghasung kita, memotivasi kita untuk beramal. Barang siapa yang melakukan dua rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia maupun seisinya. Cuman dua rakaat dapat pahalanya lebih bagus, lebih utama dibandingkan seluruh dunia ini. Cuman dua rakaat. Bahkan sunnahnya salat sunnah qabliyah subuh itu diperingan. Dua rakaat enggak berat, ya. Enteng. Tapi al-muwaffaq man waffaqahu Allah, yang diberikan taufik adalah orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Berapa banyak orang yang meninggalkan masalah dua rakaat sebelum subuh. Gilirannya mau dikasih uang 100 ribu, cepet-cepetan. Cuman 100 ribu, nolnya cuma 5. Nah, ini dijanjikan sama Allah yang berjanji, bukan main-main, Rabbul Alamin yang menjanjikan. Kalau tadi mungkin 100 ribu bertele-tele mungkin, nanti kamu harus begini, begini, begini. Kamu sholat dua rakaat sebelum subuh dapat dunia dan seisinya, lebih baik bahkan. Dua rakaat, 12 rakaat sehari semalam, sholat sunnah rawatib. Begitu pula amal soleh yang lainnya, saling membantu. Dihitung sedekah, dihitung kebaikan, yang Allah akan lipat gandakan menjadi 10, 700 sampai berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Tapi sedikit yang mau melakukannya. Belajar Quran, mengamalkannya. Maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah taufik. Dengan taufik, hamba akan dimudahkan jalannya untuk melakukan ketaatan dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman. Maka hendaknya kita semua yang punya ilmu, yang sudah belajar, amalkan ilmunya. Bermanfaat insyaallah nanti ilmunya. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah berfirman dalam ayatnya dalam surah Al-Anfal ayat ke-29, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, ini syaratnya. Wal jumlah, jumlah syartiyah. Ini jumlah dinamakan dengan jumlah syartiyah, kalimat persyaratan. In tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, apa balasannya? Yang pertama, ya ja'al lakum furqanan. Allah jadikan untuk kalian furqan, pembeda. Allah berikan kepada kalian hal yang bisa membedakan. wa yukaffir ankum sayyiatikum. Balasan yang kedua adalah Allah akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik keutamaan yang besar. Berikutnya Syekh Al-Utsaimin akan menjelaskan faedah dari ayat ini yang penting bagi seorang talib, orang yang mempelajari ilmu ini, untuk memperhatikannya. Qala wa hadhihi al-ayah fiha thalathu fawaid muhimmah. Pada ayat ini terdapat tiga faedah yang penting, tiga faedah yang muhimmah, yang penting untuk diperhatikan. Faedah yang pertama yaitu al-faedatul ula yaj'al lakum furqanan. Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda, yang dapat membedakan. Apa maksudnya? Yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Allah jadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa membedakan antara al-haq dan batil. Allah berikan kepada kalian sesuatu, dengan itu kalian tahu beda antara al-haq dan batil. Ini hak, ini batil. Tahu kalian. Allah yang berikan demikian. Wa bainad dar wa nafi'. Allah jadikan pada kalian sesuatu yang bisa membedakan antara hal yang bermanfaat dan yang memudaratkan. Oh iya, ini bermanfaat, ini tidak. Wa hadza yadkhulu fihi al-'ilm. Maka masuk padanya adalah ilmu. Dengan ilmu itulah kalian bisa membedakan mana al-haq, mana batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang memudaratkan, membahayakan. Sehingga dia tahu jalannya, ini yang harus saya jalani, ini yang jangan saya jalani, ini yang boleh saya tempuh, ini yang tidak boleh saya tempuh. Nah, Allah jadikan bagi orang tersebut, bagi orang yang bertakwa, pembeda. Dia bisa bedakan mana al-haq, mana batil, mana yang bermanfaat, mana yang memudaratkan. Bihaitsu yaftahu Allahu 'ala al-insan min al-'ulumi ma la yaftah li ghairihi. Yaitu dengan Allah bukakan baginya, bagi orang tersebut, ilmu-ilmu yang tidak Allah buka untuk orang lain. Makna furqan ini banyak, nanti beliau akan jelaskan sekian yang terkandung pada makna furqan. Allah bukakan bagi hamba tersebut ilmu-ilmu sekian banyaknya yang tidak Allah berikan, tidak Allah buka untuk orang lain. Dia tahu, orang lain enggak tahu. Dia faham, orang lain enggak faham. Bagaimana cara mendapatkan yang demikian? Taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taqwa yahsulu biha ziyadatul huda. Sesungguhnya takwa itu, dengan ketakwaan akan mendapatkan tambahan hidayah. Orang terus mendapat tambahan hidayah dengan apa? Dia bertakwa. Dia sekarang di atas hidayah, nanti Allah tambahkan lagi hidayah, tambahkan lagi hidayah, terus seperti itu. Diberi petunjuk lagi, diberi petunjuk lagi, diberi bimbingan lagi sama Allah, terus dibimbing. Nah, dan itulah hamba-hamba yang Allah cintai demikian. Allah beri taufik, Allah beri bimbingan kepadanya. Wa ziyadatul ilm, dengan ketakwaan juga akan bertambah ilmunya. Ya, takwa dia pakai ilmunya, dapat perintah dia lakukan, dapat larangan dia tinggalkan, dia amalkan ilmunya. Nah, maka dengan itulah bertambah terus ilmunya. Allah bukakan ilmu-ilmu yang sebelumnya dia enggak tahu. Ya. Wa ziyadatul hifzi, ditambahkan hafalannya. Jangan khawatir, walaupun sedikit-sedikit, tapi kalau Allah sudah jaga hafalannya, kokoh dalam hatinya, tertancap. Walihada yudhkar anisyafi'i rahimahullah annahu qal, oleh karenanya disebutkan dari Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau pernah berkata, cerita yang beliau kisahkan ma'ruf kisahnya. Syakautu ila waki'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Syakautu ila waki'i su'a hifzi, aku mengeluhkan kepada waki' tentang jeleknya hafalanku, buruknya hafalan saya, kok tidak bagus-bagus ya. Tapi jeleknya hafalannya Syafi'i jangan dibandingkan dengan jeleknya hafalannya kita. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka waki' pun ketika dikeluhkan demikian membimbingkan kepada aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Tinggalkan maksiat. Wa qala alam bi annal ilma nur, dan beliau berkata bahwasanya ketahuilah bahwasanya ilmu itu cahaya. Ilmu itu merupakan cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi, dan cahaya Allah enggak akan diberikan kepada pemaksiat, orang yang bermaksiat. Maka kalau ingin mendapat ilmu, ingin meraup ilmu, maka tinggalkan al-ma'asi, tinggalkan berbagai bentuk kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.